أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا طيب di pekan yang lalu kita telah membaca surat At-Tahrim, belum selesai ya, ayat 7 berarti sekarang ayat 8 ya. Kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات dipanjangkan dua harokat. Nah, jangan terlalu panjang. Cukup dua harokat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Jannat asalnya mapodi, berarti panjangnya dua harokat. Nah, tatkala kita wakaf darurat, berarti boleh dipanjangkan 6 harokat, 4 harokat dan 2 harokat boleh. Ini namanya mat arif lisukun. Ya, kita lanjut. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه معه. Kalau kita wakaf, waw sogiro dianggap tidak ada. Ya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim wa yakuluna rabbana atmim lana. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim Kita ulang lagi. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana. Ya, tahan di situ. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير تنوين setelahnya huruf qaf تنوين setelahnya huruf qaf إخفاء تفخيم إخفاء yang diberi tebal نعم tebal نعم contoh إنك على كل شيء نداء diangkat طيب kalau شيء ini tipis شيء قدير ya coba إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط dipantulkan lupa daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lupa كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما huruf ba dipantulkan qalqalah abadain bukan ada daini tapi ada dai kanata tahta abadaini min ibadina salihain faqalatahuma فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخانتاهما فلم يغنيا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون رسقون سبلومنيا كسرة يبقى ترفيق فتس فر bukan firu tapi fir. Wa daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'ata fir'aun. إن قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إذ أرب ذا في ذا لبندوغان إذ بكان إذ إذ نعم kemudian tanwin setelahnya huruf fa. Tanwin berarti bertemu fa. Alif dianggap tidak ada. Baitau langsung diikhfakan ke huruf fa. Ya, diikhfakan ke huruf fa. In qalat rabbi bini li'indaka baitau fil jannah. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فر لبجة بل فر bukan far tapi far. Naam. Wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نعم. بارك الله فيكم. Sebelum kita mulai. Rasukun sebelumnya mim sama mim fathah wa Maryam mad jadi alif dianggap tidak ada mad langsung pantul hurufnya wa Maryam mad jangan mad nata ini keliru ya kita mulai dari kanan satu orang cukup satu ayat saja fadhal satu ayat pandang. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha Asa. Sa jangan terlalu panjang. Asa rabbukum, jangan asa rabbukum, ini kepanjangan. Dipendekin lagi. Wayudkhilakum jannat. Ada hamz jannat. Tajari, tajari. يوم لا يخزي الله nu jangan terlalu panjang nuruhum yas شيئاً قدير يا ما شاء الله سلام Nuhiu ditan idgham bigunnah Nuhiu wa imra'atul Lut Ya, selanjutnya. Masalan langsung. Jangan masalan, tapi masalan lilladzi. Rabbi nili langsung. Ni cepat huruf lam. Ya, masya Allah. Ahsana sok. Ya, masya Allah. Terima kasih. Ya, dari atas, ya, atas. Depan sudah selesai. Nam, ahsannya ditahan di situ. Al-anhar. Nah, sehingga yauma dengan ayat selanjutnya bisa nyambung. Dibaca dua, kotor dan bersih, tapi jangan terlalu bersih. Nah, ma'ad dakhilin atau ma'ad dakhilin khilin, ini jangan bersih. Nah, ya. فنفخنا وصدقت ya masyaallah. Huruf ta itu memiliki sifat hamz, tatkala kita sukun ada sifat hamznya, yaitu tatkala udara kita tertahan kemudian keluar angin halus, suara halus, namanya hamz. Wasaddaqat, wasaddaqat. Naam. Ya, masyaallah. Ya, depannya antum. Dari awal, dari atas. Jahannamnya disambung, diminnya itu diharokati. Wa ma'wahum jahannamu mu. Wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Jangan bilang enggak bisa. Nah, dicoba dulu. Ya, ya, dulu. Nakafahum langsung. Ro'ata. كانتا عبدين وخانتا من الله شيئا فقيل له يا gimana yang itu bisa coba bagian atas yang pendek ayat 9 insyaallah bisa. Ya ayuhan nabi jahidul kufar. Ya ayuhan nabi. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ kan bisa. Nah. Baik, jangan kau sebelum tempur. Nah, apa? Baik, ada yang perlu sampaikan? Ada yang perlu sampaikan tafadhal. Ada usulan, ada masukan, tafadhal barakallahu fikum. Ya. Nun masih. Contohnya yang mana? Yang fakhonata. Fakhonatahuma. Sudah, yang panasahna fi mirrina. Ini mir ini ditahan. Enggak. Mir itu ra adalah huruf ibgham bila gunnah. Ibgham tapi tidak gunnah. Tidak dengungkan, tidak ditahan. Jadi mir dia diidghamkan dengan dalam huruf ra, nunnya tidak ada, tetapi tidak ditahan. Nah, tidak ditahan. Nah, mirruhina, mirru. Nah, bukan mirru. Nah, kemudian ayat yang ke-10. Lilladzina kafarum. Di situ ada tiga huruf yang dianggap tidak ada. Waw, dua alif. Nah, dianggap tidak ada. Secara tulisan ada, harus ada. Tetapi secara bacaan langsung ke huruf mim. Lilladzina kafarum, bukan nakafarum, bukan. Tapi langsung ke huruf mim. Ya. Dan ini di dalam Al-Qur'an banyak ayat seperti ini. Baik, ada lagi? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya. Itu wau dua alif itu bacaan apa? Apa hukumnya bagaimana? Tanwin bertemu wau berarti. Nuhiwu. Pertanyaan kan gitu? Nah, ini yang kita bacaan wau yang wau dua alif tadi. Oh, ada waw ada dua alif. Kalau itu hukumnya saya enggak tahu. Hukumnya saya enggak tahu. Wallahu a'lam. Memang harus seperti itu, bacaan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Dari demikian kita cukupkan. Subhanakallah wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.